Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali saya bisa bertemu dengan Anda di kesempatan yang membahagiakan mudah-mudahan untuk kita semua. Kali ini Tafsir Al-Misbah, saya Hilbram Dunar, tentunya bersama Pak Quraisy. Assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat hari ini. Alhamdulillah Pak Quraisy juga mudah-mudahan sehat bersama semua. Mudah-mudahan juga Anda ya, dalam kondisi puasa memang paling indah kalau kita nikmati dengan kesehatan. Di kesempatan kali ini yang merupakan juga berkah cahaya Ramadan, ini adalah rangkaian dari program-program Ramadan di Metro TV. Kembali kita bertemu di Tafsir Al-Misbah yang akan membahas mengenai Surah Al-Araf ayat 160 dan selanjutnya. Kalau pada episode sebelumnya sudah dijelaskan mengenai Nabi Muhammad yang diutus untuk semua umat manusia, dan kita mengikuti beliau dan juga mengikuti apa yang beliau lakukan secara cerdas ya Pak Quraisy. Kali ini mengenai apa Pak? Kali ini kembali berbicara tentang umat Nabi Musa. Satu hal yang menarik bahwa di dalam Al-Quran itu cerita Nabi Musa dan kaumnya banyak sekali. Terkesan ada pengulangan, walaupun sebenarnya tidak ada pengulangan. Hal tersebut disebabkan karena beliau menghadapi orang-orang Yahudi memang banyak di Medina. Mereka angkuh, sehingga selalu diingatkan bahwa leluhur kalian itu sebenarnya juga angkuh. Nabi Musa itu datang membimbing kalian, apa yang beliau sampaikan sama dengan apa yang saya sampaikan. Yang angkuh musuh-musuhmu, yang angkuh itu Fir'aun, begitu angkuh, begitu kuat, tapi akhirnya dikalahkan oleh Musa berkat bantuan Allah, kalian pun bisa dikalahkan dengan bantuan Allah. Saya kira itu sebabnya banyak ya. Jadi kita masih akan bicara tentang Nabi Musa dan kaumnya sekarang. Baik, silakan Pak. Baik, kita lihat ayat kita ini menguraikan tentang keadaan orang-orang Yahudi yang berangkat dalam satu perjalanan bersama Nabi Musa. Allah di sini berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa qata'nahum itsna 'ashara asbatan umama. Kami kata, itu artinya membelah. Maksudnya kami bagi-bagi mereka. Menjadi 12 kelompok. 12 kelompok dari anak cucu Israel. Anak cucu Israel itu Yakub. Bani Israel, umat Nabi Musa itu namanya Bani Israel, anak cucu Israel. Israel itu namanya Yakub. Jadi yang datang baik umat Nabi Musa ini adalah Bani Israel, itu Allah bagi mereka menjadi 12 kelompok sesuai dengan jumlah suku-suku mereka. Jadi ada 12 suku. Allah katakan kami belah mereka. Maksudnya kami pisahkan satu dengan yang lain. Ada ulama mempunyai memberi kesan begini. Mereka itu walaupun suku yang bermacam-macam, tetapi kekompakan mereka begitu kuat sehingga untuk memisahkannya perlu diputus-putus. Karena kompak. Pemisahan, pembagian suku-suku itu untuk kepentingan mereka. Tetapi mestinya kendati mereka bersuku-suku dan telah telah berpisah-pisah menjadi kelompok-kelompok tersendiri, namun ikatan kesukuan mereka, ikatan kebangsaan mereka masih tetap kuat. Ini mungkin ada kesan bahwa kita pun sebagai bangsa bersuku-suku ya. Tapi mestinya kendati kita bersuku-suku, tetapi ikatan kebangsaan kita sebagai satu kesatuan itu harus tetap kuat. Oke, kita kembali. Wa auhayna ila Musa iz istasqahu qaumuhu an idrib bi'asakal hajar. Kami mewahyukan kepada Musa saat umatnya meminta agar diberi air. Mereka di padang pasir, jalan, kehausan, mau air. Jadi umatnya ini mengeluh, Nabi Musa tolong dong, kan mau air nih. Kata sementara ulama, seandainya Nabi Musa kehausan juga, dia tidak perlu menunggu umatnya minta air. Tapi ini sekarang umatnya minta air, itu mengesankan bahwa Nabi Musa tidak kehausan. Nah, ulama terus berkata, memang orang yang pikirannya mengarah kepada sesuatu, apa yang dialaminya bisa dia lupakan. Mau lihat contohnya, kalau ada orang takut disuntik, dokter bikin apa itu? Dia tanya, dia bagaimana ini, tanpa dia sadari disuntik, ya kan? Jadi dialihkan itu. Nabi Musa perhatiannya kepada Allah, perhatiannya kepada umat, perhatiannya kepada ini, sehingga beliau tidak merasa haus. Nah, jadi umatnya minta, tolong dong, ini kita di padang pasir nih, kita kehausan. Boleh jadi juga belum terlalu haus itu, tapi sudah minta air. Kayak kalau kita puasa barangkali ada yang baru jam 3 udah kehausannya. Oke. Baik, istisqal. Anidrib bi'asakal hajar. Kami mewahyukan kepada Musa, wahai Musa, pukulkanlah tongkatmu ke batu. Dia tidak berkata, pukullah batu dengan tongkatmu. Pukulkan tongkatmu ke batu. Kenapa? Karena tongkat punya peranan. Tongkat ini tongkat istimewa, mukjizat. Ke batu, ada lagi yang berkata ke batu itu. Sebenarnya kalau kita berkata ke batu itu, seakan-akan selalu ada batu di bawah Nabi Musa. Ke batu tertentu. Tapi di sini ulama memahami ke batu manapun yang kamu hendak pukul. Nah, kita berhenti lagi pelajaran. Jangan cuma doa. Nabi pun berdoa, tapi Tuhan berkata pukul pakai tongkat. Jadi berarti harus usaha Anda. Kalau tunggu berdoa ini Nabi nih. Ya kan? Jadi berdoa harus disertai dengan usaha. Fambajasat min hutnata asyarata aina, maka ketika itu juga terpancarlah 12 mata air sesuai dengan jumlah suku-suku anak cucu ini tadi. Sehingga mereka tidak perlu berdesak-desakan, mereka tidak perlu takut kehabisan. Itu nikmat Allah kepada mereka ini disebut. Qad alima kullu unasin mashrabahum, setiap kelompok sudah mengetahui di mana mereka minum. Nah, teratur. Itu Allah mengilhami mereka. Kita di sini. Enggak campur baur, kacau. Qad alim. Wadzalna 'alaihimul ghamama wa anzalna 'alaihimul manna wassalwa. Kami naungi mereka dengan awan. Kita ingat di padang pasir. Terik panas matahari, tapi Allah beri mereka nikmat dinaungi dengan awan. Wa anzalna 'alaihimul manna wassalwa. Kami turunkan, kami anugerahkan kepada mereka alman. Alman itu di beberapa daerah di Timur Tengah, itu kalau pagi embun membawa sesuatu yang seperti lem, manis. Itu sampai sekarang, itu di beberapa tempat di Irak, itu pagi-pagi mereka taruh di pohon spray putih. Itu berjatuhan, baru dia kumpul untuk dimakan. Manis seperti madu. Ada juga yang manis campur asam. Nah, itu Allah berikan kepada mereka. Karena ini di padang pasir nih, tidak ada makanan. Baru al-manna was-salwa, burung-burung juga berdatangan kepada mereka. Itu nikmat Allah yang dianugerahkan kepada mereka. Saya kira kita lanjutkan lagi nanti. Kita lanjutkan sebentar lagi. Tafsir Al-Misbah akan terus menemani Anda. Jangan kemana-mana, saya akan segera kembali. Kita lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah membahas mengenai surah Al-Araf ayat 160 dan selanjutnya. Silakan Pak Kres. Baik, jadi Allah menyebutkan beberapa nikmatnya kepada mereka ini. Dinaungi oleh awan, diturunkan kepada mereka alman, butir-butir berwarna merah manis itu turun saat fajar, mereka kumpul, mereka bisa makan. Wasalwa, sejenis burung puyuh. Ada burung-burung di sana yang mati kalau kena petir. Jadi mereka berhijrah rame-rame. Sangat jinak. Jadi itu ke ini, mereka dengan mudah ambil itu makanan di padang pasir. Nah, alaikumul manna wassalwa. Baru dia katakan, iya, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari makanan-makanan yang baik, bergizi ini sesuai dengan apa yang kami anugerahkan kepada kamu. Tapi mereka tidak syukur. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjatuhkan kepada mereka itu sanksi atas kedurhakaan mereka. Wa ma zalamuna, mereka tidak bisa menganiaya kami, tapi mereka menganiaya diri mereka sendiri. Sekarang dia ceritakan keburukannya. Wa idh qila lahum uskunu hadhihi al-qarya. Ketika itu renung-renungkanlah ketika kami berkata kepada mereka, uskunu hadhihi al-qarya, tinggallah dengan tenang, dengan penuh sakinah di negeri ini. Wa kulu minha haitsu syi'tum, dan makanlah dari apa yang tersedia di negeri ini di mana dan kapan pun kamu kehendaki. Jadi artinya banyak ini. Wa qulu hitta, ucapkanlah, berdoalah, hitta. Hitta itu artinya semoga Allah menanggalkan, menyingkirkan dosa-dosa kami. Wadkhulul baba sujjada, masuklah di pintu negeri itu dalam keadaan sujud, yakni patuh kepada Allah. Saya berhenti sedikit. Itu orang kalau memasuki suatu negeri, apalagi dengan kemenangan, dia harus dengan patuh dan khusyuk. Dulu dalam sejarah Nabi Muhammad SAW waktu memasuki kota Mekah, tahu bagaimana? Tunduk sampai-sampai jenggotnya kena pelana unta. Ada orang yang masuk bangga begini. Tidak, itu nikmat Allah, itu bantuan Allah. Ini mereka juga disuruh, udkhulul baba sujjada naghfir lakum khatayakum, dengan demikian kami bisa mengampuni kesalahan-kesalahan kamu. Sanazidul muhsinin, dan kami akan tambah lagi anugerah kami kepada orang-orang al-muhsinin, orang-orang yang baik. Maka kita lihat, fabaddala alladziina dzalamu minhum qawlan ghairal ladzi qila lahu, orang-orang yang berlaku aniaya dari umat Musa ini menukar ucapan yang kami ajarkan kepada mereka. Apa diajarkan? Hitta. Mereka berkata, hinta, kami mau gandum. Ini disuruh minta supaya dimaafkan kesalahannya, dosa-dosanya, dia minta, ah, kami mau makan, kami mau gandum, kami mau ini. Dia ubah sedikit saja, hitta, hinta. Itu tabiat mereka, sering mengubah kata-kata. Assalamualaikum itu diubah jadi apa? Assalamualaikum. Semoga sejahtera kamu, dia ubah. Semoga teracunlah kamu. Semoga binasalah kamu. Dia ubah-ubah kata-kata itu. Fa arsalna alaihim ridsam minas sama bima kanu yazlimun. Akibat kedurhakaan mereka itu, maka kami mengirim kepada mereka siksa dari langit. Sebenarnya kalau saya berkata siksa dari atas, itu mengisyaratkan bahwa saya tidak bisa mengelak karena dia dari atas. Kalau siksa dari bawah, serangan dari bawah, Anda masih bisa mengelak. Iya. Kalau serangan dari atas, dia kontrol Anda. Nah, ini. Jadi bisa saja ridzam minas sama, suatu siksa yang mereka sama sekali tidak bisa mengelak karena dia dari langit atau dia dari atas. Sama itu artinya apa yang di atas Anda itu sama. Ini sama. Ini bukan cuma langit, apa yang di atas Anda. Bimakanu yadzlimun. Baru dilanjutkan, coba tanya kepada was'alhum anil qaryati allati kanat hadiratal ba'd. Wahai Nabi Muhammad, coba tanya kepada mereka tentang negeri yang berada di pinggir laut. ada negeri berada di pinggir laut, sementara ulama berkata itu negeri itu sekarang namanya Ilat di Israel. Coba tanya, ada satu peristiwa yang semua orang tahu tapi mungkin mereka malu untuk menceritakannya. Iz ya'duna fis sabti istatihim hitanuhum yauma sabtihim syurran. Jadi begini, mereka itu pernah minta pada Nabi Musa, kita ini mau beribadah pada Allah, maka tentukan satu hari kami konsentrasi ibadah. Jadi Allah menentukan satu hari yang dinamai Sabtu kita. Sabat itu artinya memutus, memutus semua kegiatan duniawi untuk berkonsentrasi kepada Allah. Itu hari. Sebabnya dia dinamai Sabt, itu sebabnya dinamai Sabtu. Memutus. Waja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidur kamu itu memutus kegiatan kamu. Maka kata Nabi Musa, berdoa, oke deh, kamu jadikan hari Sabtu. Jangan ada yang mengail. Tapi mereka ini, sebagian mereka itu curang. Nah, bagaimana kecurangannya? Kita ceritakan. Sebentar lagi dan juga kesempatan untuk Anda yang ada di studio memberikan pertanyaan langsung kepada Pak Quraish. Tetap bersama Metro TV. Terima kasih Anda sudah bergabung dengan Metro TV. Anda sedang menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram Dunar bersama Pak Quraish Shihab. Silakan Pak, kita lanjutkan terlebih dahulu. Oke, jadi ayat 163 itu berbicara, mereka minta supaya hari Sabtu itu tidak ada kegiatan kecuali beribadah kepada Allah. Maka diterima permintaan mereka, dilarang mengail. Hanya setelah beberapa lama berlanjut itu, tentu tiap hari mereka mengail, hari Sabtu tidak. Pada hari Sabtu ikan banyak. Kenapa kira-kira? Karena ikan itu merasa aman, tidak ada yang mengkail dia. Iya kan? Jadi berdatangan. Mereka lihat ikannya banyak, terlarang untuk mengail, maka mereka buat bendungan. Ikan masuk di sana, sudah tidak bisa keluar. Hari Minggu, mereka mengail ikan yang banyak ini. Ini namanya, ini Tuhan mengatakan kamu ini tidak patuh. Kamu mencari tata cara yang gak benar untuk tetap memperoleh ikan yang terlarang kamu mengailnya. Maka, kalau bukan hari Sabtu, tidak datang itu ikan. Karena mereka mengail. Demikianlah. Kami menguji mereka disebabkan karena kefasikan mereka. Karena mereka itu melanggar dan sebagainya. Allah uji mereka antara lain dengan memperbanyak ikan pada hari Sabtu. Dan mengurangi pada hari yang lain. Ketika itu ada sekelompok dari orang-orang Bani Israel ini yang menasehati yang lain. Sudah sering dinasehati gak mempan-mempan. Maka sekelompok dari mereka itu berkata, lima ta'izuna qawmanillahu muhlikuhum au mu'azibuhum azaban syadida. Kenapa kamu masih mau menasehati satu kaum yang Allah bakal siksa mereka, bakal binasakan mereka? Yang menasehati ini berkata, qalu ma'ziratan ila rabbikum. Ini kami lakukan untuk melepaskan tanggung jawab kami kepada Allah. Bahwa kami sudah beritahu. Jadi ada tanggung jawab untuk menegur orang yang salah. Walaupun Anda yakin bahwa mereka tidak akan dengar. La'allahum yattaqun. Mudah-mudahan mempanlah kami punya nasihat itu sehingga mereka menghindar dari bencana, dari siksa Allah. Falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladziina yanhauna 'anil su', maka ketika mereka itu yang durhaka melupakan, meninggalkan apa yang diingatkan kepada mereka, kami Allah menyelamatkan orang-orang yang melarang orang lain melakukan keburukan, sedangkan orang-orang yang berlaku aniaya, yakni yang berlaku kedurhakaan dan diam tidak mau memberi nasihat, ditimpakan oleh Allah siksa yang pedih karena kedurhakaan mereka. ketika mereka telah melampaui batas menyangkut apa yang dilarang kepada mereka, kulna lahum kunu qiradatan khasiin, kami berfirman kepada mereka bahwa jadilah kalian kera-kera yang terkutuk. Tidak harus kita fahami kera itu betul jadi kera, tapi jadilah sifat-sifat kera. Kera itu tidak pernah malu. Atau kera itu paling pandai meniru. Kera itu menunjukkan dengan jelas auratnya, ya. Hah, warna merah. Dijadikan mereka seperti itu. Saya kira itu yang kita punya. Baik, terima kasih Pak Quraisy. Silakan Bapak untuk bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zayadi dari pengajian pesantren Bait Al-Quran di Pondok Cabe. Pertanyaannya Ustaz Quraisy, dalam surat Al-A'raf ayat 161 ditutup dengan sanazidul muhsinin. Apa kata arti dari muhsinin ini Ustaz Quraisy? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhsini terambil dari kata hasan, baik, ihsan, kebaikan. Muhsinin orang-orang yang berbuat kebaikan. Tetapi dalam istilahnya, Nabi menjelaskan apa itu ihsan. Ihsan adalah pada saat Anda beribadah kepada Allah, Anda seakan-akan melihatnya. Seakan-akan melihatnya, atau paling tidak Anda sadar bahwa Allah melihat Anda. Itu dalam hubungan dengan Allah. Dalam hubungan dengan sesama manusia, seorang muhsin itu memandang orang lain yang dia lihat di dirinya, itu adalah saya. Jadi kalau orang lain itu lapar, dia berikan makanan itu kepada orang lain karena dia merasa orang itu adalah saya. Jadi mendahulukan orang lain atas dirinya, itu muhsin. Ada lagi yang mendefinisikan muhsin itu adalah menuntut lebih sedikit dari hak Anda dan memberi lebih banyak dari kewajiban Anda. Kalau ada orang punya utang pada Anda katakanlah 10.000, maka Anda tuntut dia cukup bayar 6.000, 7.000. Kalau Anda mempunyai kewajiban untuk membayar 10.000, ada utang 10.000, Anda bayar 10.000 lalu tambah lagi, ini hadiah kamu sudah kasih saya, itu muhsin. Okay, saya kira itu. Cukup jelas ya Pak ya. Dilanjutkan, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Arfia Febriani. Saya dari pengajian pesantren Baitul Quran Pusat Studi Al-Quran Pondok Cabe. Menarik sekali Ustadz tentang penjelasan Ustadz dari surah Al-A'raf ayat 163 tentang kisah kaum Nabi Musa yang melanggar memancing di hari Sabtu dengan azab yang ditimpakan akhirnya kepada mereka. Yang ingin saya tanyakan adalah apa hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini dalam konteks kehidupan kita pada zaman sekarang ini. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Susah soalnya. Baik, kita berusaha lihat. Yang pertama, ikutilah tuntunan Allah, perintah Allah dengan tulus. Jangan cari-cari alasan untuk mengelak. Ya kan? Ini tadi dia saya ikuti, tapi substansi dari apa yang dikehendaki oleh larangan mengail itu adalah supaya orang berkonsentrasi kepada Allah, orang mengikuti tuntunan-tuntunannya dengan baik dan sebagainya. Tapi mereka cari jalan pintas nih kemana-mana. Itu jangan begitu, itu satu. Yang kedua ada hal yang menarik yang di ayat ini. Dia katakan begitulah kami menguji. Kadzalika nabluwahum bima kanu yafsukun. Begitulah kami menguji mereka disebabkan karena kefasikan mereka. Apa maknanya ini? Ujian Allah itu dia sesuaikan dengan keadaan Anda. Saya beri contoh. Kira-kira orang tua yang sudah sakit keras, jompo, masih diuji dengan mendatangkan kepada mereka satu gadis cantik. Gimana pun udah loyo, ya kan? Disesuaikan dengan keadaan mereka. Hari ini ujian bahasa Inggris. Kira-kira penguji datang menguji Anda dalam ilmu bumi. Allah juga begitu. Dia lihat Anda bagaimana. Oh, ini orang begini, ujiannya begini. Ini orang begini, ujiannya begini. Saya kira itu. Ya, baik. Mudah-mudahan cukup jelas ya, Ibu ya. Ini menarik sekali perbincangan kami di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Anda tetap bisa bersama kami karena kita akan break sebentar, tapi Tafsir Al-Misbah akan segera kembali. Ternyata banyak sekali pemirsa Metro TV yang juga ingin bertanya langsung kepada Pak Quraish Shihab. Kami memberikan kesempatan untuk Anda. Ini dia. Bagaimanakah hukum berdakwah? Apakah setiap muslim dituntut oleh agama ini untuk memberi nasihat dan berdakwah mengajak orang lain ke jalan yang benar? Iya. Setiap kita dituntut sesuai kemampuan kita. Sesuai kemampuan kita untuk mengajak orang lain ke jalan kebaikan dan mencegah dia melakukan kejahatan. Itu tak sesuai kemampuan. Balighu anni walau ayat. Walaupun satu ayat, sampaikan pada orang. Gitu ya. Sesuai kemampuan. Tetapi di samping itu, perlu ada satu kelompok yang mengkhususkan diri untuk melakukan kontrol sosial, untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mereka itu yang memang secara khusus melakukan dakwah. Itu perlu ada. Kalian di saudara-saudara yang di pesantren, apa ini, pesantren Al-Quran ya, itu mengambil bagian di situ. Tapi orang yang tidak ahli di bidang itu, ada kan yang dia bisa tegur. Hah? Dia bisa tegur anaknya, misalnya, makan yang benar. Itu dakwah. Semua kita berkewajiban untuk itu. Itu sebabnya dikatakan, wal asri innal insana lafi khus. Semua manusia di dalam kerugian. Kecuali yang beriman, beramal soleh, dan saling ingat mengingatkan menyangkut kebenaran, saling ingat mengingatkan menyangkut kesabaran. Semua kita berkewajiban itu, masing-masing sesuai kemampuan kita. Jangan berkata bahwa saya belum amalkan jadi saya tidak mau kerjakan. Tidak. Sebab itu mendukung setan. Wah, sudah ada teman saya nih yang tidak berdakwah. Ajak orang sambil tanamkan di dalam hati saya, di dalam hati masing-masing, bahwa saya juga mengajak diri saya. Itu sebabnya biasa di masjid-masjid kalau khatib kan, usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya kira itu. Ya, baik. Pertanyaan kedua sepertinya tadi berhubungan dengan apa yang Pak Quraish sudah katakan. Kita lihat ini dia pertanyaannya. Dalam ayat 166, apakah mereka benar-benar dihukum menjadi keras sungguhan? Dan apakah ada keturunan dari mereka? Ada, ya. Ada yang bilang, iya jadi keras sungguhan. Terus ada yang kait-kaitkan, itulah teori Darwin katanya. Oh. Tapi itu enggak benar ya. Oh. Itu tidak benar. Oh. Ya. Saya cenderung mengatakan tidak. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam ada bersabda begini. Siapa yang mengangkat kepalanya pada saat ruku, sedangkan imam belum lagi mengangkat kepalanya, maka Allah mengubah wajahnya atau kepalanya menjadi kepala kera. Itu kan sekian banyak orang yang begitu tidak berubah. Ya, jadi itu maknanya pikirannya, dia punya tingkah laku seperti tingkah laku kera. Ya, hanya niru. Meniru, tidak menghayati substansi sesuatu. Kera kan begitu. Dia pandai meniru, tapi dia tidak hayati itu. Nah, orang-orang yang semacam ini ditutup wawasannya oleh Allah. sehingga dia dinilai sebagai kera-kera. Begitu juga ada diubah jadi kera dan babi kan, itu di ayat yang lain. Saya kira maksudnya bukan seperti itu. Dia dijadikan tidak malu seperti kera. Jadi bukan dalam arti diubah fisiknya. Ya, baik. Kalau bicara mengenai keturunannya, Pak Quraisy, apakah keturunan juga akan seperti kera juga tidak, atau? Tidak. Alangkah banyaknya orang jahat yang keturunannya jadi baik. Dan alangkah banyaknya orang baik yang keturunannya jadi jahat, iya kan? Jadi saya kira kita tidak menganut faham bahwa otomatis orang jahat pasti jadi jahat anaknya. Walaupun kita berkata bahwa orang tua boleh jadi ayah, boleh jadi kakek, boleh jadi kakeknya, bisa mempunyai pengaruh gennya kepada keturunannya. Itu sebabnya ada yang wajahnya mirip, warna kulitnya mirip, sifat-sifatnya mirip, bisa jadi ada itu. Tetapi kalau dalam konteks ini saya kira tidak. Baik. Terima kasih Pak Quraisy. Sebentar lagi saya juga akan mengajak Anda untuk mendapatkan kesimpulan dari program kita kali ini, dan juga saya masih punya beberapa pertanyaan kepada Pak Quraisy. Anda tetap saksikan Metro TV. Sebelum kami sampai pada kesimpulan, saya punya satu pertanyaan dulu kepada Pak Quraisy, berbicara tadi dari pertanyaan sebelumnya Pak Quraisy mengenai yang berdakwah. Jadi Pak Quraisy mengatakan ya baiknya kita berdakwahlah walaupun hanya satu ayat saja. Bagaimana Pak, sekarang kita dari sisi yang mendengar, kalau kita mendengar orang berdakwah yang mungkin artinya atau tafsiran kita ini berbeda-beda dan bahkan bisa saling bertentangan, Pak Quraisy, apa yang harus kita lakukan? Kalau perbedaan itu masih dalam batas yang bisa benar bisa keduanya benar. Okay. Maka kita harus toleransi. Kalau ada orang yang bertanya pada Anda, 10 berapa tambah berapa? 5 tambah 5 Pak. Nah, kalau saya berkata 6 tambah 4. Betul. Ya, kalau saya ke pesta perkawinan, disodorkan teh dan kopi dan air jeruk. Kalau saya ambil air jeruk tapi, dan Anda mengambil kopi, apa Anda wajar marah pada saya? Begitu. Jadi kalau perbedaan itu masih dalam batas yang dibenarkan agama, kita toleransi. Silahkan Anda ini. Nah, kalau di luar yang dibenarkan agama, kita tegur dia. Kita tegur. Menurut saya begini, kita lakukan diskusi yang baik. Okay. Saya kira begini. Baik, terima kasih. Boleh kita kesimpulan? Kesimpulan. Mari kita ambil kesimpulan. Kita ambil kesimpulan. Dari ayat-ayat yang kita baca ini, yang pertama saya kira yang saya ingin ambil kesimpulan bahwa jika Anda mengarahkan perhatian kepada sesuatu, maka bisa jadi problema Anda, kesulitan Anda, penyakit Anda tidak akan Anda rasakan. Mengarahlah kepada Allah, itu akan mudah kesulitan itu tertanggulangi, atau kalaupun tidak tertanggulangi, mudah kesulitan itu Anda pikul. Itu satu. Yang kedua, doa dianjurkan oleh agama, tetapi jangan cuma berdoa, harus berusaha sekuat kemampuan Anda. Kata orang-orang, jangan biarkan Tuhan bekerja sendiri. Anda harus ikut bekerja. Yang ketiga yang saya ingin kemukakan di sini, bahwa kita ambil yang ini, laksanakanlah perintah Allah sebaik mungkin, setulus mungkin, jangan mencari-cari jalan untuk mengelak, ya kan? Itu seperti ini tadi. Yang keempat kesimpulan, yakinlah bahwa ujian Allah itu, kalau ujiannya dari Allah, pasti Anda dapat pikul. Pasti Anda dapat pikul. Saya berkata, tidak mungkin guru SMA menguji seseorang dengan ujian anak mahasiswa. Itu sebabnya di ayat lain ada dikatakan lanabluwannakum bisyai'in, kami pasti uji kamu dengan sedikit. Sedikit. Jadi ujian Allah itu sedikit dibanding dengan kapasitas Anda. Hanya saja ujian itu disesuaikan dengan kecenderungan Anda. Saya tidak perlu menguji orang kenyang dengan makanan. Kamu makan ini, saya kenyang. Tapi coba uji orang yang lapar dengan makanan. Ya. Baru larang dia, kamu tidak boleh makan. Itu diuji, ya kan? Oke, itu. Semua ujian Allah begitu. Semua ujian Allah begitu. Yang selanjutnya, nah ini soal dakwah. Jangan pernah berkata bahwa dia sudah rusak, saya sudah tidak mau nasihati dia. Wadzakir inna fa'ati zikra itu maksudnya berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Inna zikra tanfa'ul mu'minin, paling tidak manfaat itu untuk diri Anda. Anda lepas dari tanggung jawab. Jadi, dan karena itu kita semua berkewajiban untuk mengajak kepada kebenaran paling tidak melalui tingkah laku kita. Saya kira itu kesimpulannya. Satu pertanyaan Pak Quraish tadi yang mengenai ujian. Bagaimana kita membedakan antara ujian dan hukuman, Pak Quraish? Lakukan introspeksi. Kalau Anda merasa saya selama ini benar-benar aja, itu ujian dari Tuhan. Kalau Anda merasa bahwa oh, memang saya salah, maka itu peringatan dari Tuhan. Okay. Baik, terima kasih Pak Quraish dan terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan Tafsir Al-Misbah di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dan juga menikmati indahnya bulan suci Ramadan dengan segala anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian. Tiada mentari bagai malam yang kelam, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan terus berharap. Allah selalu di sisimu, insya Allah, insya Allah, insya Allah, ada jalan, insya Allah, insya Allah, insya Allah, ada jalan. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind, and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, inshallah, inshallah, you'll find your way. to Allah. He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray.